Sehat sekali kok hari ini, Tam. Ya harus tetap sehat, bro. Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya? Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup. Betul, Ultra Cup. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.